Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala syarih wa ikhtalafu fil muzara'ah fa dhahaba al a'immah ats-tsalatsa Abu Hanifah wa Malik asy-Syafi'i ila 'adami jawaziha. Sedangkan mereka berselisih dalam masalah muzara'ah, karena dibedakan dari musaqah dari satu sisi. Kalau musaqah itu lebih cenderung kepada penyiramannya dan pengurusannya. Kalau muzara'ah itu seluruhnya. Saya cuma punya tanah, maka kamu olah tanah saya, begitu. Ini bagaimana, boleh enggak? Kalau yang tadi kan saya punya kebun, tolong diurusi, khususnya sirami misalnya. Nanti kita bagi hasil, begitu. Tapi sekarang muzara'ah. Dikatakan dhahabal a'immah thalatha, para imam yang tiga, Abu Hanifah dan Malik dan juga Imam Syafi'i rahimahumullah, mereka berpendapat tidak boleh. Kalau kemarin dari sisi tidak bolehnya itu adalah masalah mereka melihat bayarannya adalah dari hasil buah yang belum tentu, mereka membawanya kepada masalah tasarruf fi thimar qabla budu salahiha, masalah buah yang belum muncul, yakni ijon. Tapi di sini masalah lain lagi, yakni masalah adanya perintah-perintah dari Rasulullah SAW untuk mengolah tanah. Barang siapa yang punya tanah, hendaklah dia olah. Kalau dia tidak mau mengolahnya, maka biarkan saudaranya mengolah. Perhatikan, berarti kalau biarkan saudaranya mengolah, itu adalah perintah otomatis. Misalnya saya punya tanah, nganggur. Kemudian saudaranya, atau maksudnya kaum muslimin, mau menanam di situ, di tanah itu. Dilarang sama dia. Jangan. Tapi dia juga tidak mengolah. Ini enggak boleh dalam syariat. Begitu. Yang ada adalah, فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَزْرَعْ لَهُ أَخُوهُ. Hendaklah dia mengolahnya, atau kalau tidak kamu mengolahnya, biarkan saudaramu untuk mengolahnya. Yani Islam melihat dari sisi global, tidak dari rinciannya. Kalau dari rinciannya kan, ini tanah-tanah saya. Kalau saya tidak pakai, saya tidak mau olah, tidak apa-apa. Saya, haknya saya, mau olah atau mau tidak, urusan saya. Begitu. Tetapi dari sisi global, kalau kaum muslimin membiarkan tanahnya nganggur, saudaranya mau mengolah, tidak boleh. Pendapatan secara umum kaum muslimin dalam keadaan jelek. Tetapi kalau dibiarkan saudaranya mengolah secara global, pendapatan kaum muslimin bagus. Begitu. Siapa saja mengolahnya, mau orang ini ataupun saudaranya, kan begitu. Sehingga dikatakan di sini, daliluhum ala dhalika ahadith ruwiyat an Rafi' ibn Khudaij. Dalil mereka adalah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rafi' ibn Khudaij. Minha kunna nukhabir ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara anna ba'd umumatihi atahu. Kata Rafi' ibn Khudaij, kami pernah nukhabir ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukhabir sama sejenis dengan nuzari', ya, muzara'ah. Fa dzakara anna ba'd umumatihi atahu. Dikatakan bahwasanya beberapa paman-pamannya melarang dia. Ini mendatanginya. Faqala, sambil mengatakan, naha Rasulullah SAW an amrin kana lana nafi'an. Rasulullah SAW melarang kami dalam urusan yang sesungguhnya bagi kami itu bermanfaat. Wa tawa'iyatu Rasulillah anfa', tetapi taat kepada Rasulullah lebih bermanfaat lagi. Ini diajarkan bahwa itu dilarang. Walaupun menurut kita bermanfaat, tetapi taat kepada Rasulullah lebih bermanfaat lagi. Qala qulna madzak? Kata Rafi' ibn Khudaij bertanya kepada paman-pamannya tadi, apa yang dimaksud? Ini apa hadis itu? Apa larangan itu? Qala, dijawab oleh paman-pamannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Barang siapa yang memiliki ard, memiliki tanah, falyazra'ha, hendaklah dia mengolahnya. Wala yakrah wala yukriha bithuluth wala rubu' wala bita'amin musamma. jangan memberikannya kepada orang lain dengan bayaran sepertiga atau seperempat atau dengan makanan tertentu. Yukriha, yang dimaksud adalah muzara'ah tadi, memberikan pada orang untuk mengolah dengan bayaran sepertiga atau sekian atau sekian. Wa an ibn Umar qala, dari Ibn Umar dikatakan, ma kunna nara bil muzara'ati ba'san. Kata Ibn Umar, kami melihat bahwa muzara'ah itu tidak mengapa. Tadinya kami melihat bahwa itu la ba'sa bihi, tidak mengapa. Hatta sami'na Rafi' ibn Khudaij, sampai kami mendengar Rafi' ibn Khudaij berkata, nahar Rasulullah SAW anha, bahwa Rasulullah SAW melarang dari muzara'ah. Demikian. Muttafaqun alaihima. Wali Muslim an Hamdalah ibn Qais, dalam riwayat Muslim dari Hamdalah ibn Qais, kala sa'altu Rafi' ibn Khudaij, aku tanya kepada Rafi' ibn Khudaij tentang kira. Ini yukriha tadi, masdarnya kira. Aku bertanya kepada Rafi' ibn Khudaij tentang kira'il ard, bagaimana memberikan tanah pada orang lain untuk mengolahnya. Bidzahab, dengan emas atau dengan perak. Faqala la ba'sa bihi, innama kanan nasu yu'jaruna ala ahdi Rasulullah SAW bima alal madianat. Tidak mengapa, bahwasanya di masa Rasulullah manusia yu'jarun atau menyewakan tanah-tanah itu dengan ala, dengan kesepakatan madianat. Madianat adalah pengairan dengan air. Wal jadawil wa asya minaz zar' fayahlak hadha wa yaslam hadha wa lam yakun linnasi kira illa hadha. Yani sepakat untuk mengalirkan airnya, atau jadawil, ini semua nama-nama aliran yang besar, yang kecil, madianat wal jadawil. Wa asya minaz zar' atau dengan kesepakatan zar' apa yang akan diberi pada mereka dari zar'. Fayahlak hadha wa yaslam hadha, sedangkan yang ini rusak, yang ini selamat. Walam yakun linnasi kira illa hadha, dan tidak ada kira di kalangan manusia kecuali ini. Walidhalika zajara anhu, oleh karena itu diperingatkan daripadanya. Fa'amma syai'un ma'lumun madmunun fala ba'sa bihi, adapun sesuatu yang maklum, sudah diketahui, jelas, madmum, terjamin, maka tidak mengapa. Wa kadzalika sahha an Jabir anna Nabi SAW qala, demikian pula riwayat dari Jabir, sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kanat lahu ardun fal yazra'ha, fa in lam yazra'ha fal yuzri'ha akhahu. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia mengolahnya. Fa in lam yazra'ha, kalau dia tidak mengolahnya, maka perintahkan atau biarkanlah saudaranya mengolahnya. Ini hadis yang kita sebut tadi, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan satu prinsip yang kalau prinsip ini dipraktekkan di negeri kaum muslimin, maka negeri kaum muslimin akan makmur biidznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya dalam keadaan kaum muslimin memiliki, ini tanahnya fulan, ini tanahnya fulan, ini tanahnya fulan, ini tanahnya fulan, maka tanah-tanah ini sesungguhnya produktif. Kalau saja dia dalam keadaan diberi atau diolah menjadi sawah, ladang dan sebagainya, akan memberikan penghasilan-penghasilan. Tapi kalau dibiarkan nganggur, maka dia dalam keadaan tidak memberikan hasil apapun. Baik, maka kata Rasulullah SAW dalam hadis ini dari Jabir, bahwasanya man kana lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah dia mengolahnya. Atau kalau dia tidak mau mengolahnya, biarkan saudaranya mengolahnya. Subhanallah. Yang diperhatikan adalah oleh Islam ini, dalam syariat ini adalah bagaimana kaum muslimin secara umum. Sebab kalau ini hidup kebun ini, apakah saudaranya atau dia, sama saja. Yang penting bagaimana tanah-tanah ini subur, tanah-tanahnya hidup dan menghasilkan. Ya apa? Maka apakah tanah ini kembalinya pada orang yang lain, saudaranya, atau kepada si pemilik tanah, silahkan. tetapi niscaya akan tetap kemakmurannya akan terasa pada kaum muslimin. Karena kaum muslimin ada hukum zakat, ada sedekah, ada yang demikian. Sehingga akan rasa kemakmurannya. Kalau di negeri ini tanahnya hidup semua, menghasilkan semua, akan menjadi makmur, kan begitu. Akan menjadi murah, semua orang bisa makan enak, bisa-bisa mendapatkan sekian keuntungan-keuntungan. Tetapi kalau dia mengolah, tidak mau. Saudaranya mau mengolah, enggak boleh. Jangan, ini tanah saya. Lu itu sayang, biar. Masuknya kemana? Masalah takdir, kan? Sehingga dari hadis-hadis Jabir atau hadis yang tadi, Rafi' ibn Hudayj menganggap bahwasanya kalau dia tidak mau mengolah, ya biarkan saudaranya mengolah. Jangan diminta bayaran, jangan dipungut ini, jangan dipungut itu. Begitu. Sehingga sampai ada pendapat, wallahu ta'ala alam bisahatihi, ada yang berpendapat sampai-sampai tidak boleh menyewakan tanah untuk kebun atau untuk menanam sesuatu. Begitu. Karena ada perintah dari Rasulullah SAW seperti ini, dan hadisnya sahih. Man kana lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yazra'ha falyazra'ha akhuha, atau falyazra'ha akhu. Tapi apa bedanya dengan kemarin? Kemarin disamakan dengan syirkah. Sekarang kok beda? Iya. Kalau sebagaimana kata Imam Ahmad, kalau modalnya dari orang pertama, pemilik tanah, ini tanahnya, ini bibitnya, ini pupuknya, begitu. Maka ini namanya syirkah. Kamu cuma tenaga. Tetapi kalau tanah tok dia mau tidak mau menghidupkannya, ada saudaranya mau menghidupkannya, lah hak apa? Kenapa kamu melarang? Kalau kamu mau pakai, pakai. Saya tidak akan pakai. Tapi daripada nganggur, saya akan tanam selama kamu tidak pakai. Kalau kamu mau pakai, saya berhenti. Apa ruginya? Inilah maksud hadis, man kanat lahu ardun falyazra'ha, fa in lam yazra'ha falyuzri'ha akhahu. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Jabir juga, kunna nukhabir ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa nusibu min al-qisra wa min kadha. Faqala Rasulullah SAW, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyahrithha aw liyuhritha akhahu wa illa falyada'ha. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah dia olah, atau hendaklah dia menyuruh orang untuk mengolahnya. Kalau tidak, biarkan. Ini biarkan orang lain mengolahnya. Fahadil ahadith hiya hujjatun, hujjatul ladzina yadhhabuna ila adami jawazil muzara'ah. Ini adalah dalil-dalil yang dipakai oleh tiga imam tadi untuk menunjukkan atau untuk menyatakan tidak bolehnya muzara'ah. Wa yarawna annaha muharramah batilah. Dan mereka berpendapat muzara'ah adalah muharramah batilah. Wa dhahabal imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan berpendapat bolehnya muzara'ah yang seperti itu, dan innaha aw annaha min al-'uqud as-sahihah ats-tsabitah, dan berpendapat bahwa itu adalah akad dari akad-akad yang sahih. Wa sabaqa al-Imam Ahmad ila al-qawli bi jawaziha, dan sudah kita bahas kenapa Imam Ahmad membolehkan yang demikian, bahwasanya beliau menganggapnya itu sebagai syirkah. Sehingga dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan dengan syarat bahwa bibitnya dari si pemilik tanah. Ini untuk membedakan dari model-model yang seperti tadi, kira yang dia dipakai tanahnya oleh orang lain, kemudian tiba-tiba dia meminta hasilnya atau dengan bagi hasil dan seterusnya. Ya, ini kalau syirkah berarti modalnya seluruhnya dari si orang pertama. Kalau dari seorang pertama, modal kan bukan cuma tanah. Iya toh? Bukan cuma tanahnya kan, kalau modal kebun itu. Tanahnya, bibitnya, pupuknya, dan semuanya. Sehingga kalau mau disamakan dengan syirkah, dalam satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat dengan syarat bibitnya dari si pemilik tanah. Begitu. Berarti berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Rafi' ibn Hudayj. Walaupun nanti akan disebutkan bahwa riwayat itu saling bertentangan satu dengan lainnya, dengan kata lain, muttarib, wallahu ta'ala a'lam. Dan maka, karena keadaan Rasulullah SAW pernah mengadakan muzara'ah dengan Banu Khaybar dari kalangan Yahudi, maka para ulama sebagian besar menyatakan bolehnya muzara'ah yang seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, seperti dari para sahabat yang berpendapat bolehnya adalah Ali bin Abi Thalib, wa Sa'ad bin Malik wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Demikian pula dari kalangan tabi'in, qa'ifatun kabirah min a'immati tabi'in. Sekian banyak tokoh-tokoh besar dari kalangan tabi'in menyatakan bolehnya muamalah dengan muzara'ah tadi. Seperti di antaranya Umar ibn Abdul Aziz, wal Qasim ibn Muhammad, wa Urwah ibn Zubair, wa ibn Sirin, wa Sa'id ibn Musayyib, wa Tawus, wa Zuhri, wa Abdurrahman ibn Abi Layla. Sebagaimana disepakati pula oleh para imam-imam, fuqaha al-muhaddithin, ahli fiqh dan ahli hadis, seperti Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan. Walaupun kedua-duanya adalah murid dari Abu Hanifah. Abu Hanifahnya berpendapat tidak boleh. Dua murid terkenalnya menyatakan boleh. Yaitu Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan. Padahal Abu Yusuf sampai-sampai dikatakan dalam pepatah Abu Yusuf Abu Hanifah. Karena selalu sama dengan Abu Hanifah. Sehingga kalau ada orang ini pendapatnya sama dengan fulan, bagaimana pendapat dia? Abu Yusuf Abu Hanifah. Artinya sama begitu. Abu Yusuf dengan Abu Hanifah sama. Ternyata kali ini Abu Yusuf berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Yusuf berpendapat bolehnya muzara'ah. Tidak seperti Abu Hanifah yang menyatakan tidak boleh. Wa Muhammad bin Hasan. Kedua-duanya sahibah Abi Hanifah. Kedua-duanya adalah sahabat dan termasuk ulama besar dari madhabnya Abu Hanifah. Wa Ishaq bin Rahuyah. Wa Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Wa Sufyan al-Thawri. Wal Imam al-Bukhari wa Abu Dawud, semua mereka menyatakan bolehnya muzara'ah. Wa min al-muhaddithin al-mutaakhirin, dan dari kalangan ahli hadis yang belakangan juga menyatakan bolehnya muzara'ah, seperti Ibnu al-Mundzir wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Suraij wal Khattabi. Kama dhahaba ila hadzal qaul min dawil madhahib al-mustaqillah, sebagaimana sependapat dengan pendapat ini pula mereka-mereka yang memiliki mazhab tersendiri seperti Dhahiriyah, memiliki mazhab tersendiri. Washab Abi Hanifah dan sahabat-sahabat Abu Hanifah memiliki mazhab tersendiri. Apa mazhabnya? Yang diistilahkan dengan ahlur ra'i. Qala an-Nawawi, berkata an-Nawawi rahimahullah, dan beliau dari mazhab Syafi'i, wa huwa ar-rajih al-mukhtar. Imam Nawawi, padahal beliau juga ulama besar dari mazhab Syafi'i, ternyata menyatakan rajih dan yang terpilih adalah bolehnya muzara'ah itu. Wal muslimuna fi jami'il amsari wal a'sar. Demikian pula kaum muslimin di seluruh negeri sepanjang masa. Amsar jamak Mesir, negeri-negeri. Al-a'sar jamak, bentuk jamak dari asr, zaman-zaman. Dari sekian negeri di sepanjang zaman, jaruna alal amali bil muzara'ah, dalam keadaan mereka terus-menerus melakukan dan beramal dengan muzara'ah. Waqad sannafa Ibnu Khuzaimah kitaban, bahkan Ibnu Khuzaimah menulis satu kitab khusus, fi jawazil muzara'ah wa ajada. Beliau menulis kitab khusus tentang bolehnya muzara'ah wa ajada, dan bagus sekali bukunya. Wa tabi'al Imam Ahmad ala jawaziha fuqaha wal Hanabilah, dan mengikuti Imam Ahmad tentang bolehnya muzara'ah, tentunya dari kalangan ulama madhabnya, fuqaha al Hanabilah, ahli fiqih dari madhab Hanabilah. Wal muhaqqiqun minhum wal muqallidun, apakah pentahkik-pentahkiknya ataupun yang taklid dan mengikutinya, semuanya sependapat dengan pendapat Imam Ahmad. Wa tamassaka haula'i bi muamalatin nabi, dengan apa sekian banyak ulama tadi dari sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in sampai kalangan ahlul hadis dan fuqaha, dengan apa mereka berpendapat sehingga menyatakan bolehnya muzara'ah? Tamassaka haula bi muamalatin nabi, mereka berpegang dengan muamalahnya Nabi SAW ketika beliau bermuzara'ah dengan Yahudi Banu Khaybar. Fa innaha qadiyatun masyhurah, itu adalah qadiyah yang masyhurah, la taqbalur radd, yakni urusan yang sangat terkenal dan sangat jelas, riwayatnya sangat jelas, kisahnya sangat jelas, la taqbalur radd, yang tidak bisa lagi ditolak, wala ta'wil, dan tidak bisa juga ditakwilkan. Mau ditakwilkan kemana? Bahwa Rasulullah SAW mengadakan muzara'ah dengan Banu Khaybar. Hanya saja kalau kita lihat yang terjadi muzara'ah dengan Khaybar adalah pada pohon-pohon korma yang sudah ada di situ. Tinggal apanya? Ngurusnya. Iya toh? Tinggal ngurus, nyiram dan sebagainya, memberikan ini, menjaganya dan seterusnya. Walidha faqad istamarat hadhil mu'amalah mundu uqidat hatta ajlahum Umar. Maka terus-menerus berlangsung keadaan itu dengan Yahudi Bani Khaybar sampai Yahudi Bani Khaybar diusir di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dari negeri Khaybar. Wabihada yatahakkak annaha lam tunsakh walam tubaddal. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak mansukh, tidak dibatalkan hukumnya dan tidak diganti. Baik, sekarang kita bahas bagaimana dengan hadis Rafi' Ibn Khudaij. Amma ahadith Rafi' Ibn Khudaij. Adapun hadis-hadis dari Rafi' Ibn Khudaij yang dipakai dalil oleh orang-orang yang mengatakan tidak boleh muzara'ah, faqad takallama fiha al-ulama'u. Maka para ulama telah berbicara tentangnya, membicarakan hadis itu. Wadhalika, kenapa dibicarakan? Wadhalika liptirabiha wa talawuniha. Karena ittirabnya dan karena bermacam-macamnya riwayat dari Rafi' Ibn Khudaij. Fa innahu taratan yarwil mana' an umumatihi. Satu riwayat mengatakan bahwa Rafi' Ibn Khudaij menyatakan dilarang atau tidak boleh dan mengatakan dari amik-amiknya, umumatihi, dari paman-pamannya. Riwayat lain dari Rafi' Ibn Khudaij juga, Rafi' Ibn Zahir, ya, wa taratan ukhra an Rafi' Ibn Zahir. Dan riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa dia mendapatkannya dari Rafi' Ibn Zahir. Wa thalithah an sima'ihi. Dan riwayat ketiga menyatakan bahwa dia mendengar sendiri. Berarti sudah tiga. Pertama katanya dari paman-pamannya. Yang kedua katanya dari Rafi' Ibn Zahir. Yang ketiga katanya dia mendengar sendiri. An sima'ihi huwa. Thumma yarwin nahi. Kemudian menyebutkan riwayat dilarangnya. An qira'il ard, dilarangnya menyewakan tanah. Wahinan, dan sesaat lagi ada riwayat yanha anil ju'l, tidak boleh memberikan bayaran. Yani jangan memberikan atau mempekerjakan dengan bayaran demikian. Jangan sekian, jangan sekian, jangan sekian. Warabi'ah, riwayat-riwayat lainnya menyebutkan an thuluth war rubu' wa ta'amil musamma, tidak boleh dengan sepertiga, tidak boleh dengan seperempat, tidak boleh pula dengan ta'am al musamma. Padahal ta'am musamma dengan thuluth dan rubu' berbeda jauh. Iya Pak ya. Kalau sepertiga itu kan tergantung hasilnya nanti. Kalau ta'am al musamma sudah jelas sekian kurma, sekian anggur dan begitu. Ini juga dikatakan dalam satu riwayat dari dia tidak boleh. Maka yang tidak boleh yang mana? Apakah menyewakan tanah dengan harga yang jelas? Atau menyewakan tanah dengan harga nanti hasilnya bagaimana? Sepertiga atau seperempat? Atau yang tidak boleh adalah muzara'ah? Atau yang tidak boleh adalah masalah memberikan ju'l? Atau memberikan bayaran dengan air? Atau ada satu lagi? Apakah yang tidak boleh itu memberikan bayaran dengan disebut bagiannya? Kamu bagian sana, saya bagian sini. Seperti hadis yang tadi kita baca dari Rafi' Ibn Khudaij. Fayahlak hadha wa yaslam hadha. Kamu kerjakan ini. Bagian sana buat kamu, bagian sini buat saya. Ternyata bagian yang buat kamu rusak. Bagian yang untuk saya baik. Apa jadinya? Kezaliman. Yang terjadi adalah kezaliman. Dia mendapatkan lengkap, utuh, sedangkan dia gak dapat apa-apa. Karena yang sudah dikatakan ini bagianmu, ternyata rusak dia. Dimakan hama misalnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dari Rafi' Ibn Khudaij, bahwa fayahlak hadha wa yaslam hadha. Yang ini rusak, yang ini selamat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kegoncangannya dari sisi makna. Dan juga dari sisi rawinya tadi, apakah dari umumatihi atau dari Rafi' Ibn Zahir atau dari langsung dia mendengar sendiri dari Rasulullah SAW. Fakaifa Nah, wa bihadza hasala al-ittirab. Dengan ini terjadilah ittirab wa syakka fiha, dan keraguan. Hatta qala al-Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad mengatakan, wa huwa ahlul hadis, hadis Rafi' alwanun wa dhurub. Kata Imam Ahmad, hadis Rafi' ini alwanun wa dhurub, bermacam-macam, berbeda-beda, wa dhurub, dan berjenis-jenis. Wa qad ankarahu sahabah, dan diingkari oleh sebagian sahabat. Walam ya'lam bihi Abdullah ibn Umar illa fi khilawati Muawiyah. Bahkan Abdullah bin Umar tidak mengetahuinya kecuali di zaman Muawiyah. Bayangkan, suatu riwayat yang katanya dari Rasulullah SAW dalam keadaan Ibn Umar tidak mengetahuinya sampai zaman Muawiyah, baru mengatakan kami mengerjakannya. Dan selama kami, zaman Rasulullah sampai hari ini kami mengerjakannya. Sampai datangnya berita dari Rafi' ibn Hudayj. Berarti, waktu itu para sahabat dalam keadaan mengamalkan. Wa kaifa misla hadzal hukum yakhfa alaihim wa hum yata'atawnahu. Maka bagaimana mungkin hukum yang seperti ini tersamar atas para sahabat? Dalam keadaan mereka yata'atawnahu, dalam keadaan mereka mengamalkannya. Yata'atawnahu artinya saling mempraktekkan. Jadi kalimat atau sesungguhnya saling memberi, tapi sudah meluas maknanya. Setiap orang mempraktekkan sesuatu dikatakan yata'atawnahu. Ini saling mempraktekkan muzara'ah. Bagaimana mungkin para sahabat kibar mereka mempraktekkan muzara'ah dalam keadaan tidak tahu dari Rasulullah SAW bahwa itu dilarang. Maka yang mungkin adalah makna dari hadis Ibn Khudaij tidak mungkin bertentangan dari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bermuzara'ah dengan kaum Yahudi. Atau permasalahan riwayatnya dalam keadaan mereka membicarakan tentang ittirabnya. Wa 'ala fardin sijamiha wa sihhatil akhdhi biha faqad ajaba al ulama anha. Tetapi dianggap bahwa hadis ini tegas, anggap saja hadis ini sahih ya, karena memang sudah diriwayatkan dalam riwayat yang sahih ya. Maka tentunya para ulama harus menjawab, harus menerangkan, mendudukkan supaya cocok dengan hadis yang kemarin. Supaya tidak terjadi pertentangan hadis sahih dengan hadis sahih. Wa an hadis Jabir bi ajwibatin muqni'ah. Alhamdulillah para ulama telah menjawabnya dengan jawaban yang muqni'ah, yang memuaskan. Di antaranya, ahsanuha, jawaban yang paling bagusnya adalah al-jama' bainaha wa baina ahadits Khaibar. Jawaban yang paling bagus adalah mengumpulkan, mengakurkan hadis Rafi' ibn Khudaij dengan hadis Rasulullah SAW bermuzara'ah dengan Bani Khaybar. Bagaimana menjamaknya? Wadhalika bi an tuhmal ahaditsun nahi anil muzara'ah, dibawa hadis-hadis yang terkesan melarang muzara'ah kepada muzara'ah al-fasidah, kepada muzara'ah yang fasid. Muzara'ah yang rusak. Yang syarat-syaratnya tidak lengkap. Allati dakhalaha syai'un minal gharari wal jahalah, yang terkandung di dalamnya gharar, ketidakjelasan atau tipuan dan ketidakjelasan. Wasara fiha syabahun minal maisir wal mughalabat, dan juga yang terjadi padanya sejenis judi atau sejenis untung-untungan. Baik, kita contohkan. Kalau dalam keadaan syirkah atau dianggap sejenis syirkah, muzara'ah yang di zaman Rasulullah SAW, yaitu menyatakan ala syatri mayakhruj, dengan perjanjian mendapatkan setengah hasilnya. Baik, kalau setengah hasilnya, maka akan adil. Setengah hasilnya, hasilnya berapapun, bagi dua. Kamu lalai menyiramnya, kamu gak ngurus, akhirnya dapatnya sedikit. Pohonnya dalam keadaan kering, tidak memberikan buah kecuali sedikit, ya kamu dapat sedikit, saya dapat sedikit. Rugi bersama. Kalau kamu rajin, maka akan terjadi keuntungan buat kamu juga. Ini keadilan. Tetapi kalau syatrnya bukan syatr mayakhruj, tapi syatrul ard, setengah tanah, kamu akan mendapatkan setengah. Perlu ditanya, setengah apa pak? Supaya jangan terjadi kezaliman. Ya setengah. Yang dari sini ke sana buat kamu. Dari sini ke sini buat saya. Boleh enggak? Kan sama-sama setengah. Setengah-setengah. Kamu ngolah tanah saya ini, dapat setengah-setengah, kamu setengah sana, saya setengah sini. Oh, enggak bisa. Ini kita bawa hadis Rafi Ibn Khudaij kepada muzara'ah yang seperti ini. Muzara'ah yang mengandung gharar, mengandung maisir, atau syibhil maisir, sejenis judi. Tiba-tiba Allah takdirkan ternyata yang ini dalam keadaan jelek, yang ini dalam keadaan baik. Atau sebaliknya, karena si pengelola ini orang yang jengkel sama pemilik tanahnya, untuk apa ngurus yang sebelah sini? Kan punya majikan saya ngurus yang ini aja, yang punya saya sendiri. Bagaimana hasilnya? Ini jelek hasilnya, ini baik hasilnya. Apakah mengandung kezaliman? Naam. Apakah dilarang? Iya, dilarang. Sehingga terjadilah sinkron antara hadis kemarin dengan hadis ini. Hadis Rafi Ibn Khudaij melarang yang jenis ini. Fayahlak hadha wa yaslam hadha. Yang ini binasa, yang ini selamat. Enggak adil lahirnya. Tetapi kalau yang dilakukan Rasulullah SAW adalah muzara'ah yang syar'i, yaitu hasilnya terakhir seluruh kebun ini berapa? Bagi dua. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tidak ada kezaliman padanya. Ini yang paling baik dari jawaban-jawaban para ulama untuk mensinkronkan dua hadis yang kedua-duanya diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih. Ya. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Bukhari. Ya. Demikian. Di antaranya yang menyatakan bahwasanya menjamak antara keduanya adalah dengan cara yang paling bagus, yaitu larangan-larangan atau hadis-hadis larangan dari muzara'ah adalah muzara'ah yang memiliki kedzaliman atau mengandung tipuan, mengandung ketidakjelasan. Maka terjadilah sejenis judi atau sejenis untung-untungan dalam keadaan ada kecurangan di dalamnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan dibagi dengan syatr ma yakhruj, sesuai dengan hadis Ibn Umar kemarin, maka itu adalah dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Dan yang membolehkannya sudah disebut sekian banyak dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Dan tentunya faedah dari hadis Jabir Ibn Abdullah, bahwa siapa yang punya tanah, hendaklah mengolah supaya tanah itu produktif dan supaya pendapatan kaum muslimin semakin banyak, semakin makmur. Ya. Kalau dia tidak mau atau tidak sempat untuk mengolahnya, biarkan saudaramu mengolah. Ya. Alhamdulillah. Rahimallahu fulan. Semoga Allah merahmati fulan dan memberikan pahala yang banyak. Dia membeli tanah sekian banyak. Dia tunjukkan kepada saya. Ini dari mulai batas ini, batu ini, sampai ke sana. Sekian ribu. Terus saya tanya, ini sawah-sawah siapa? Oh, sawahnya dia. Sawahnya pemilik tanah. Loh, tapi sudah punya kamu. Iya, saya biarkan dia untuk memakainya. Selama saya belum mau membangun, biarkan mereka memberinya. Sehingga orang yang menjualnya itu senang. Dia sudah mendapatkan uang dari kebun tadi atau dari sawah tadi, tanah tadi yang sudah dibeli. Tetapi tanahnya masih boleh dipakai sampai nanti kalau ada kesempatan atau kalau ada sesuatu. Dia mau membangun misalnya di situ, baru berhenti. Ini kan namanya kebaikan. Dan ini yang dianjurkan Rasulullah SAW dalam hadis Jabir tadi. Man kana lahu ardun fal yazra'ha aw liyazra' lahu akhuhu. Aw liyazra' akhuhu. Qala rahimahullah. وهو حمل وجيه بل قد صرح بذلك في بعض طرق احاديثه. Dan itu adalah cara pengakuran dua hadis yang wajih, yang bagus. Bahkan diterangkan dalam beberapa jalan-jalan hadisnya. Masih ingat bahwa kita sedang membicarakan ikhtilaf ulama tentang muzara'ah, dan bahwasannya sebagian atau beberapa ulama menyatakan tidak bolehnya muzara'ah dengan hadis man? Rafi' Ibn Khudaij. Kemudian para ulama yang lainnya dengan tegas menyatakan bolehnya muzara'ah. Bahkan disebutkan di sini nama-namanya dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in yang menyatakan bolehnya muzara'ah. Maka bagaimana dengan hadis Rafi' Ibn Khudaij? Padahal hadis Rafi' Ibn Khudaij adalah fi sahih. Yani riwayat-riwayat yang sahih. Maka dikatakan di sini, kita mendudukan hadis Rafi Ibn Khudaij supaya tidak bertentangan dengan hadis yang juga sahih dalam Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bermuzara'ah atau mengadakan akad muzara'ah dengan Banu Khaybar dengan perjanjian dari setengah hasil kebunnya. Bagaimana mungkin Kalau dua hadis itu betul-betul dari Rasulullah SAW, kemudian saling bertentangan, maka tidak mungkin. Maka para ulama berupaya untuk menjamakkan dua hadis ini dengan sekian banyak cara. Walhamdulillah, yang paling baiknya adalah apa yang dikatakan kemarin, bahwa mereka mengakurkan dua hadis ini dengan menyatakan bahwa hadis Rafi ibn Khudaij yang melarang muzara'ah adalah muzara'ah yang mengandung kezaliman. Muzara'ah yang mengandung sesuatu kecurangan atau ketidakjelasan. Seperti menyatakan bahwasanya kamu kerjakan kebun ini, maka bagian yang dekat air itu buat kamu, dekat yang di sini buat saya. Atau sebaliknya, yang di sini buat kamu, yang dekat air buat saya. Biasanya yang subur yang mana? Yang dekat air kan? Ini adalah kecurangan. Kalau saja nanti hasilnya ternyata yang ini salim, yang sana halak, yang ini selamat, yang ini binasa, maka terjadi kezaliman. Atau sebaliknya, yang ini binasa, yang sana yang selamat. Atau yang ini berbuah, yang sana enggak berbuah, bagaimana? Maka ini adalah sesuatu yang ditentang di dalam hadis Rafi ibn Khudaij dan dilarang. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, cara mengumpulkan atau mengakurkan dua hadis yang seperti ini adalah sangat bagusnya. Maka dikasakan oleh Al-Bassam dengan ahsanuha, yang paling baiknya adalah menyatakan bahwa hadis Rafi ibn Khudaij adalah menyatakan dilarangnya muzara'ah yang mengandung gharar wal jahalah. Muzara'ah yang mengandung tipu daya dan ketidakjelasan. Wa huwa hamlun wajih. Dan itulah cara memahami hadis yang sangat bagus. Bal qad saraha bidzalik. Bahkan ditegaskan dalam beberapa riwayat-riwayat hadis dari Rafi ibn Khudaij. Sebagaimana yang kita baca kemarin. Apa diantaranya yang menegaskan bahwa yang dilarang itu adalah yang mengandung kezaliman? Hadis Rafi ibn Khudaij yang mengatakan ketika perjanjian bahwa engkau kelola kebun saya ini dan bagi engkau yang di sana, bagi saya yang di sini. Bima alal madyanat wal jadawil wal asya' minaz zar'. Apa itu maknanya? Yani apa yang ada di dekat mata air atau apa yang ada di dekat jalur air, maka itu punya saya. Yang sebelah sana, yang jauh itu punya kamu. Perjanjian demikian tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kemungkinan besar yang di dekat sini akan subur, yang di sana kurang subur. Di sini banyak buahnya, di sana kurang buahnya. Walaupun masih ada suatu yang tidak jelas. Tapi kalau digabung jadi satu dan dikatakan pokoknya hasilnya berapapun bagi dua, itu jelas adil. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ala syatri ma yakhruju. Ala syatri ma yakhruj artinya setengah dari apa yang dikeluarkan oleh pohon-pohon tadi. Ya, ini setengah dari hasil. Beda dengan ucapan yang dilarang tadi dalam hadis Rafi ibn Khudaij. Bagaimana perjanjian yang dilarang tadi? Kamu kerjakan, nanti bagian sana buat kamu, bagian sini buat saya. Bagian yang dekat air buat saya, bagian yang jauh dari air punya kamu. Ini ikhwan fillah na'azakumullah adalah yang dilarang. Maka kata Ibn Qayyim rahimahullah, walihada qala Syamsuddin Ibn Qayyim, oleh karena itu berkata Syamsuddin Ibn Qayyim rahimahullah, inna man ta'ammala hadis Rafi ibn Khudaij. Siapa saja yang memperhatikan hadis Rafi ibn Khudaij, wa jama'a turuqahu, dan mengumpulkan semua jalan-jalannya, wa'tabara ba'daha biba'din, dan kemudian memahami sebagian dengan sebagian yang lainnya, yakni memahami jangan satu hadis dari Rafi ibn Khudaij, tapi semua lafad-lafad hadisnya dan semua jalan-jalan hadisnya dikumpulkan dan dipahami satu dengan lainnya. Yani dihubungkan satu dengan lainnya. Dan siapa pula, siapapun yang membawa mujmalaha ala mufassariha, yang membawa yang mujmalnya kepada mufassar, yang mujmal itu global, yang mufassar itu rinci. Dibawa yang mujmal kepada yang rinci, wa mutlaqaha ala muqayyadiha, dan membawa yang mutlak kepada yang muqayyad, yang mutlak tanpa syarat, yang muqayyad adalah yang diikat dengan syarat. Maka dia akan mengetahui annalladzi naha anhu an-nabi, bahwa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik adalah amrun bayyanul fasad, adalah perkara yang jelas jeleknya, jelas rusaknya. Apa itu? Wa huwal muzara'ah adh-dhalimah al-ja'irah, yaitu muzara'ah yang mengandung kedzaliman dan kejahatan. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia berkata di awalnya, siapa yang memperhatikan semua jalan-jalan hadis Rafi Ibnu Khudaij. Berarti jalan-jalan hadis Rafi Ibnu Khudaij tidak hanya satu. Sekian banyak jalan, maka disebut dengan bentuk jamak. Man ta'ammal turuqa al-ahadith, jalan-jalan hadis dari Rafi Ibnu Khudaij. Dan memperhatikan pula, memahami lafad-lafadnya ba'daha biba'd. Berarti ada alfaz, lafad-lafad yang berbeda-beda. Lafad ini begini, lafad ini begitu. Memperhatikan jalan-jalannya, dan memperhatikan pula lafad-lafadnya yang berbeda-beda, dan memahaminya satu dengan lainnya harus disinkronkan. Jangan memahami yang ini tanpa melihat yang itu. Jangan memahami yang itu tanpa melihat yang ini. Lihat semua lafad-lafadnya. Di antara lafad-lafad hadis Rafi Ibn Khudaij ada yang mujmal, ada yang global ringkas, ada yang mufassar rinci jelas, ada yang mutlak mengatakan hanya tidak boleh, Rasulullah melarang muzara'ah mutlak, ada yang muqayyad dilarang kalau begini, dilarang kalau begitu. Baik, sekarang bagaimana kita menuduhkan yang mutlak dengan yang muqayyad? Yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Berarti yang dimaksud dilarang itu kalau ada ini, kalau ada itu. Qaidnya harus diperhatikan. Demikian pula yang mujmal, ini global. Harus dipahami sesuai dengan yang mufassar. Maka kata Muqayyim, barang siapa yang ta'ammala ahadis Rafi Ibn Khudaij dengan turuqahu, dengan alfadhahu, dan hamala mujmalahu ala mufassariha, wa hamala mutlaqahu ala muqayyadiha, membawa yang mujmalnya kepada mufassar, dan membawa yang mutlaknya kepada muqayyad, maka dia akan paham bahwa yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah muzara'ah yang jelas kerusakannya. Yaitu muzara'ah yang bayyinul fasad. Apa itu bayyinul fasad? Jelas kerusakannya. Ada kedzalimannya dan ada jairah kejahatan atau ketidakjelasan. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Jelaslah, alhamdulillah, kalau kita mau melihat semua lafad-lafad. Kita tengok sedikit lafad-lafad yang telah lewat. Sesuai dengan ucapan Ibnu Qayyim selanjutnya. Kata Ibnu Qayyim, fa'innahu qala. Karena dalam hadis-hadis tersebut ada kalimat. Kunna nukril arda ala anna lana hadihi walahum hadihi. Kami pernah memberikan tanah untuk diolah oleh orang lain dengan perjanjian untuk kami yang ini, untuk mereka yang itu. Perhatikan. Bukan ala syatri mayakhruj, tapi anna lana hadihi walahum hadihi. Farubbama ukhrijat hadihi walam takhruj hadihi. Maka bisa jadi yang ini keluar buahnya, yang itu tidak keluar buahnya. Bagaimana ini? Mutlak atau muqayyad? Muqayyad. Mujmal atau mufassar? Mufassar. Berarti yang dilarang seluruh muzara'ah atau muzara'ah yang dengan cara annalahu annalana hadihi walhum hadihi. Yang tidak boleh adalah muzara'ah yang ditentukan bagian ini buat saya, bagian itu buat kamu. Mungkin bagian ini berbuah, bagian itu tidak berbuah. Itu yang tidak boleh. Taib. Dalam lafaz lain, ya. Kana an-nas yu'jaruna 'ala ahdi Rasulillah. Ini masih hadis Rafi Ibn Khudaij. Bahwasanya manusia menyewakan di zaman Rasulullah SAW tanah bima 'alal madyanat, dengan perjanjian buat saya apa yang ada di Madyanat. Madyanat itu di saluran-saluran air. Wa aqbalil jadawil, di ujung-ujung saluran air juga. Jadawil lebih kecil daripada Madyanat. Madyanat yang besar, jadawil yang kecilnya. Wa asya min az-zara', atau pohon-pohon tertentu dari kebun tadi. Yang ini, yang ini, yang ini buat kamu. Ini tidak diperbolehkan. Kira-kira mujmal atau mufassar? Mutlak atau muqayyad? Ada tafsirnya, ada kaidnya. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah kalau bentuknya dengan menentukan yang sini buat saya, yang situ buat kamu. Kalau rinciannya menjelaskan begini, begini, begini, maka yang dilarang yang seperti itu. Kalau yang tidak seperti itu, maka kembali pada hukum asalnya. Rasulullah SAW bermuzara'ah dengan Banu Khaybar ala syatri ma yakhruju minhu. Dengan setengah apa yang keluar dari hasilnya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, lafaz yang tadi dengan lafaz yang ini, dua-duanya memang muzara'ah yang fasidah. Muzara'ah yang fasidah. Kenapa fasidah? Karena di sana ada kedzaliman atau jahalah. Sudah kita gambarkan kemarin bahwa setengah hasil dengan setengah tanah beda. Iya Pak ya? Kalau setengah hasil, hasilnya berapa? Si pengelola dengan sepemilik tanah akan mendapatkan adil, sama. Baik, ya dua-duanya mendapatkan baik. Atau hasilnya panen raya, dua-duanya mendapatkan keuntungan besar. Kalau sedang dalam keadaan jelek, dua-duanya mendapat yang jelek. Begitu. Tapi kalau setengah tanah, bagian sana buat kamu, bagian sini buat saya. Apalagi mereka dengan cara zalim melihat yang dekat air buat saya. Yang jauh dari air buat kamu. Tentunya yang demikian adalah suatu kedzaliman. Karena bisa jadi yang ini berbuah, yang sana tidak berbuah. Atau yang ini bagus, yang sana jelek. Maka ini adalah ketidakadilan. Maka itulah yang dilarang. Wa qawluhu. Dan juga masih hadis Rafi ibn Khudaij. Yang lain lafadznya. Wa lam yakun linnasi qira illa hadha. Dan tidaklah terjadi qira, yang terjadi semuzara'ah, kecuali seperti itu. Berarti banyak terjadi yang seperti itu. Maka itu yang dikatakan Rafi ibn Khudaij tidak boleh. Fadhalika zajrun anhu. Maka itulah zajrun anhu. Wa amma bisyai'in ma'lum madmun fala ba'sa. Maka ini adalah teguran untuk bentuk muzara'ah yang zalim tadi. Bahwa itu adalah tidak boleh dan dilarang. Amma syai'un ma'lumun madmun fala ba's. Adapun yang jelas dalam keadaan madmun, terjamin, fala ba's, maka tidak mengapa. Perhatikan, ini masih lafadznya Rafi ibn Khudaij. Atau masih lafadznya hadis Rafi ibn Khudaij. Kalau yang ma'lum, madmun, tidak mengapa. Hadza min abyani ma fi hadis Rafi'. Ini adalah apa yang paling jelas dari hadis Rafi' Ibn Khudaij. Wa asahhu, dan yang paling sahihnya. Wa ma fiha min mujmalin aw mutlaq, maka semua lafaz-lafaz lain yang mujmal atau semua lafaz-lafaz lain yang mutlak atau mukhtasar atau diriwayatkan secara ringkas, maka semuanya harus dipahami dengan yang mufassar ini. Harus dipahami dengan yang muqayyad ini. Fayuhmal ala hadhal mufassar al mubayyan al muttafaq. Maka harus ditafsirkan atau dipahami sesuai dengan lafad-lafad yang mufassar ini. Lafad-lafad yang mubayyan, yang sudah diterangkan dengan jelas. Al muttafaq alaihi lafdan wa hukman, yang disepakati lafadnya dan hukumnya. Intaha. Selesai. Ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. وقال ليث ابن سعد بركات ليث ابن سعد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز لما فيه من المخاطرة. Kata ليث ابن سعد, yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah satu perkara yang kalau dilihat oleh orang yang memiliki pandangan, memiliki ilmu, basirah, memiliki ilmu tentang halal dan haram, niscaya dia akan tahu bahwasannya itu memang tidak diperbolehkan karena mengandung mukhatarah, mengandung bahaya dan kezaliman. Perhatikan ucapan Laits bin Sa'ad. Kata dia, kalau orang itu alim, memiliki ilmu tentang halal dan haram, maka dia akan tahu bahwa perkara itu memang dilarang karena mengandung berbagai macam mukhatarah. Berarti dia melihat muzara'ahnya adalah muzara'ah yang mengandung mukhatarah. Berkata Ibn al-Mundhir, qad ja'at akhbaru Rafi' bi'ilalin. Telah datang riwayat-riwayat dari Rafi', Rafi' ibn Khudaij, bi'ilalin, dengan sekian alasan. Tadullu ala anna nahya kana litilkal ilal. Yang menunjukkan bahwa larangan itu karena illat-illat tadi. Yang menunjukkan bahwa larangan tadi hanya karena illat-illat yang termaksud. Hanya karena alasan-alasan tadi. Mafhum? Berarti kalau tidak ada illat-illat tadi, maka kembali ke hukum asalnya boleh muzara'ah. Apa di antara illatnya? Untuk menentukan bagian sana buat kamu, bagian sana buat buat saya. Atau yang dekat air buat saya, yang jauh dari air buat kamu. Atau dengan mengatakan pohon yang ini punya kamu. Hasilnya. Ini tidak boleh. Sehingga, seperti orang yang memperkerjakan seseorang dengan gaji yang tidak jelas. Pokoknya nanti, dari pohon ini hasilnya berapa buat kamu? Itu bayaran kamu. Kalau yang lain subur semua pohon ini, tidak. Apa jadinya? Kamu menggolimi dia. Tetapi kalau dalam keadaan muzara'ah tidak begitu. Semua hasil dari kebun itu kita bagi. Bagus atau tidak bagus, kita bagi. Sama-sama untung, sama-sama rugi. Ini namanya muzara'ah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kata Ibn Mundhir, hadis-hadis Rafi ibn Khudaij melarang muzara'ah dengan ilal, dengan illat. Dengan sekian alasan. Maka kalau ada alasan itu, jadi dilarang. Kalau tidak ada alasan itu, kembali kepada hukum bolehnya muzara'ah. Mafhum? Naam. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, innama saraha ula, bahwasanya mereka, Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, mereka dalam keadaan melihat ila zahiril hadis, melihat dohir hadis Rafi' ibn Khudaij mengatakan dilarang muzara'ah, dalam riwayat Rafi', walam yaqifu ala illatihi, tapi mereka tidak melihat dari illat-illatnya, alasan kenapa diharamkannya muzara'ah dalam hadis Rafi' ibn Khudaij. Kama waqafa 'alaiha Ahmad, sebagaimana dilihat padanya oleh Imam Ahmad rahimahullah. Demikian kata Al-Khattabi. Yani kenapa terjadi perbedaan? Karena sebagian melihat pada zahirnya Rasulullah melarang, maka dikatakan dilarang. Semua muzara'ah. Sebagian ulama melihat pada illatnya. Dilarang karena yang demikian, karena yang demikian. Maka kalau ada illat-illatnya tadi, datang hukum haram. Kalau tidak ada illatnya, maka tidak haram. Al-hukmu yadur ma'illatihi. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Sedangkan dalam hadis Rafi ibn Khudaij, walaupun ada yang mujmal, ada yang ringkas-ringkas, Rasulullah melarang muzara'ah, titik. Wah, kalau lihat ini saja, berarti semua muzara'ah enggak boleh. Ternyata hadis Rafi ibn Khudaij, anwa'un wa durub, kata Imam Ahmad. Anwa'un wa durub artinya sekian banyak macam, sekian banyak bentuk, dan lafad-lafadnya beda-beda. Dan di antara lafad-lafadnya, kata Ibn Qayyim tadi, ada lafad yang mufassar dan muqayyad dengan illat-illatnya. Tidak boleh kalau menentukan di sini punya saya, di situ punya kamu. Tidak boleh. Tidak boleh kalau menentukan yang dekat air punya saya, yang sana buat kamu. Tidak boleh demikian. Harus dengan seperti yang dikerjakan Rasulullah SAW. Ini sungguh cara mencocokkan dua hadis sahih yang sangat bagus sekali dari para ulama. Thumma qala al-Khattabi aydan. Kemudian al-Khattabi juga berkata, fal muzara'ah ala nisfi wal-thuluthi wal-rubu'i ala ma taradha alaihi syarikan jaizatun. Maka kata Khattabi, muzara'ah, kerjasama perkebunan yang satu memiliki tanah dan modalnya dan yang satu pengelolanya, kalau menentukan dengan setengah hasil atau sepertiga hasil atau seperempat dari hasil, sesuai dengan apa yang saling ridho, sesuai dengan apa yang diridhoi kedua belah pihak dari dua yang bersekutu tadi, maka itu jaizatun, itu boleh, kata Al-Khattabi. Innama kanatil hisas ma'lumah, karena hisasnya ma'lumah. Apa hisas? Persentasenya jelas. Walaupun hasilnya berapa nanti tidak tahu, tapi persentasenya jelas. Kamu sekian dari hasil, saya sekian dari hasil. Kamu 40%, saya 60%. Atau kamu 30%, saya 70%. Atau 50%, 50%. Ini jelas. Wasyurutul fasidah ma'dumah. Sedangkan syarat-syarat atau berbagai macam aturan-aturan yang rusak, yang menjadikan dilarangnya muzara'ah dalam hadis Rafi ibn Khudaij, tidak terdapat padanya, maka boleh. Ma'dumah ini tidak ada. Adam. Adam syurut al-fasidah. Tidak adanya syurut al-fasidah. Maka kalau ada syarat sahnya kemudian intifa penentang-penentangnya, maka hukumnya boleh. Wahiyya amalul muslimin, dan itulah amalan kaum muslimin, fi buldanil islam wa aktaril ard, di negeri-negeri Islam dan di seluruh penjuru bumi. Ini kaum muslimin di seluruh dunia. Syarqiha wa gharbiha, di timur dan di barat. La a'lam anni ra'aitu aw sami'tu ahla baladin. Masih kata Imam Khattabi ya. Kata Imam Khattabi, aku tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat di negeri manapun atau saqin min nawahil ard, atau satu desa, satu daerah di penjuru dunia ini yang ditinggal oleh kaum muslimin, yang yubtiluna al-amal biha, yang melarang beramal dengan muzara'ah. Enggak pernah tahu, enggak pernah mendengar, kata Imam Khattabi. Thumma qala al-Khattabi rahimahullah an hadis Rafi' fil ijarah. Kemudian berkata Khattabi rahimahullah tentang hadis Rafi' dalam masalah ijarah, bil madianat wa aqbal al-jadawil. Berbicara tentang bagaimana menyewakan tanah dengan imbalan madianat, semua pohon yang ada di dekat perairan, di dekat jalur-jalur air. Qala faqad a'lamaka Rafi' fi hadzal hadis. Rafi' telah mengajarkan kamu dalam hadis ini, annal manhiya anhu, bahwa yang dilarang adalah huwal majhul minhu dunal ma'lum. Bahwa yang dilarang adalah yang majhul, bukan yang ma'lum. Ini bukan mafhum, tapi mantuk, terucap dalam hadis Rafi'. Masih ingat lafadznya apa? Amma bisyai'in ma'lumin madmun fala ba'sa. Adapun kalau dengan sesuatu yang diketahui jelas, maka tidak mengapa. Wa nahu kana min 'adatihim an yashtaritu syurutan fasidah. Karena kebanyakan mereka waktu itu memberikan syarat-syarat yang fasidah, syarat yang rusak, syarat yang jelek. Apa itu syarat yang jelek? An yastathnau min az-zar' ma'al sawaqi wal jadawil. Mengecualikan hasil-hasil dari pohon-pohon yang di dekat sawaqi wal jadawil. Mengecualikan hasil pohon yang di dekat saluran air, di dekat pengairan-pengairan dan irigasi. Fayakunu khasan li rabbil mal. Kemudian dikatakan itu khusus bagi pemilik harta, ini pemilik tanahnya. Maka itulah kecurangan. Itulah yang dilarang dalam hadis Rafi' ibn Khudaij. Intaha. Muaqqatan. Selesai sementara. Nanti kita lanjutkan lagi keterangan berikutnya bi'idnillahi ta'ala. Mafhum? Kalau ada yang tidak paham, tanyakan sekarang. Paham atau tidak paham? Mana yang paham? Yas'al al-an. Tanyakan sekarang kalau tidak paham. Kalau sudah paham, kita akan tanya pada pelajaran berikutnya sebelum pelajaran dimulai satu-satu tentang hadis Rafi' ibn Khudaij kaitannya dengan hadis al-bab, hadis al-bab yang kalian hafal, yaitu hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bermuzara'ah dengan ala syatri mayakhruj, dan semua yang telah kita bahas dalam ikhtilaful ulama khususnya. Nah, sehingga kalian bisa tahu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa rajih, kenapa tidak rajih, kenapa boleh dan kenapa tidak boleh. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilahuma 'alayha aw 'alayhima khusran. Kilahuma yakhsar. In kana syirkah 'adilah, syarikat yang adil, syirkah yang adil, maka kedua-duanya rugi. Yang pemilik modal rugi ngeluarkan pupuknya, ngeluarkan segala macamnya. Dan yang pemilik tenaga, capek dia berbulan-bulan ngurusi. Tiba-tiba panennya gagal karena hama, worm misalnya. Siapa yang rugi? Dua belah pihak. Maka tidak perlu saling salah menyalahkan. Tidak perlu saling tuduh-menuduh. Wa sahib ard yukhrij tenaga kathir. Yukhrij al-amal huwa. Yukhrij al-badal min juhd kathir ya akhi. Amma sahibul mal yajlis. Ya nam, ya takahwa, ya syrab, syai, ya takalama ikhwani. Masya Allah. Amma hadar rajul, yadhab, wa yati, wa ya'khudul ma, wa yunadzif. Ya'mal, ya'mal. Masa enggak dihitung tenaga? Dalam masalah bisnis, tenaga itu dihitung. Kalau tenaga enggak dihitung, kamu bisnisnya enggak akan berhasil. Bisnis kamu akan bangkrut terus. Tenaga itu dihitung. Berapa tenaga yang saya keluarkan? Berapa modal? Jadi terigunya sekian, minyaknya sekian. Oh, berarti harganya sekian. Tenaga lupa dihitung. Apa jadinya? Laris tapi kamu bangkrut. Besok udah sakit, kamu gak bisa apa-apa. Nah, harus dihitung tenaga itu. Jadi yang satu, dia rugi modalnya, dia tuh rugi tenaganya. Dia kerja setiap hari, nyangkul-nyangkul, segala macam. Iya kan? Orang yang namanya sirkah, ingin atau tidak ingin dia dapat hasil yang banyak? Ingin toh? Kedua belah pihak ingin toh? Berarti orang yang bekerja pun sebagai sahibul amal, dalam keadaan dia akan semangat, menyiram sebagainya. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Allah takdirkan dengan sesuatu kejadian. Sudah hampir panen, sudah bagus ini semuanya. Tiba-tiba terjadilah apa yang terjadi. Rusak semuanya dalam satu malam. Seperti sahibul jannah. Sahibul jannah yang sahib mazra'ah. Di dalam surat 6. Al-Qalam malah. 6. Surat Al-Qalam. Nun wal qalam wa yasturun. Mereka datang ke kebunnya malam atau kemarin masih ada. Ketika malam datang sana sudah habis, rusak. Bagaimana? Ya sudah, mau apa lagi? Dua-dua belah pihak rugi. Ini rugi karena terus dia mengeluarkan usahanya untuk menjadikan pohon tadi subur, ternyata qadarullah ma syaa fa'al. Enam. Fardhil 'azmullah. Kita lanjutkan masalah perselisihan para ulama. Kami kalian selamat dari pertanyaan karena waktu yang mepet. Bukan lupa tapi selamat dari pertanyaan karena waktunya tidak sedikit. Nah, muzara'ah syirkatun, dan namanya muzara'ah adalah salah satu bentuk syirkah. Wakil satu syirik layak juzalan syakun majhulah. Maka bagian orang yang bersyirkat layak juzu antakuna majhulah, tidak boleh dalam keadaan majhul, tidak boleh dalam keadaan tidak jelas. Waqad yaslam ma'al tawafi wa yahlak sa'iriz za'. Kadang-kadang selamat apa yang di sekitar tawafi, sekitar saluran irigasi. Wa yahlak sa'iriz za', dan kemudian kering di seluruh yang lainnya. Kan bisa terjadi gitu. Ya, jika terkalasi, jika saluran irigasi bagus, sedangkan yang jauh dari saluran irigasi dalam keadaan kering, bahkan mati semua. Fayabqa al-muzar la sayulah atau la sayalah, maka jadilah orang yang mengolah tadi tidak mendapatkan apa-apa. Wahada gharun wa khatar, makanya adalah tipu daya, dan ini adalah satu bahaya kebaliman-kebaliman. Ini masih berkaitan dengan yang kemarin ya, bahwa kalau kerjasama, syirkah itu apa terjemahannya? Hah? Kerjasama? Atau ada yang lebih tepat? Hah? Seperti kongkol itu sebenarnya kalau jahat, kalau kebaikan, kongkol. Kalau kebaikan biasanya kerjasama. Kalau sempat kenal pula di sini syirkah, alhamdulillah. Di sini lebih dikenal kalimat syirkah. Kalau syirkah itu diperbolehkan dengan syarat pembagiannya, prosentasenya jelas. Tetapi kalau dengan cara yang tadi di dalam hadis Abu Hudzaifah, bahwasanya dia mengatakan tidak boleh, kalau bagi saya apa yang dikatakan tawafi dengan istilah dalam lafaznya banyak apa sih lafaznya? Tawafi. Ah, jadaul. Nah, karena itu ada yang besar dan kecil, ada istilahnya masing-masing. Ada madiana wal jadawi, termasuk tawafi juga maksudnya sama. Ini saluran-saluran irigasi. Bahwa yang di dekat saluran ini itu punya saya, yang di sana punya kamu. Ini tidak bisa demikian. Kenapa? Karena bisa jadi yang sebagian yang di dekat saluran irigasi bagus-bagus, artinya buahnya semuanya bagus-bagus, sedangkan yang jauh dalam keadaan dia jelek. Maka yang sangat demikian adalah gharrun wa khatar. Wa idza tarafa rabbul mali 'ala al-mudall darahi li nafsihi ziyadah ala khattat ar-rizqi al-ma'lumah fasadat al-mudharabah wa hadha wa dhaka sawa. Maka jika rabbul mal, si pemilik harta, istarata memberikan syarat alal mudharab kepada orang yang akan mengolah daraliman nafsi, beberapa dirham atau kiyah, ini syaratnya, berikan untuk saya sekian dirham. Dia ada alasan terreda al-ma'lumah lebih daripada prosentase keuntungan dia, maka rusaklah mudharabah, maka rusaklah mudharabah tadi. Wahada wahada kesalah ini dan itu sama. Ini penegakan artinya jangan namanya syirkah tapi yang terjadi adalah riba. Ini sering dan saya mendapatkan yang demikian di tempat kita ini banyak. Ya, ini mereka mengatakan syirkah. Ini modal saya pakai. Ya. Saya minta keuntungan tiap bulan sekian. Jadi tidak peduli kamu untungnya bagaimana, untungnya besar atau kecil. Pokoknya kalau sudah lewat satu bulan, bayar 50 ribu atau 100 ribu atau 1 juta atau 2 juta. Minta keuntungan tiap bulan dengan jumlah yang sama. Boleh apa enggak boleh? Enggak boleh, itu namanya riba. Ini saya pinjami uang kamu, buat modal kamu, silakan usaha apa saja. Pokoknya setiap bulan setor pada saya sekian. Apa namanya? Jelas riba. Itu adalah riba. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan tertipu dengan kalimat syirkah. Ternyata keuntungannya sudah ditentukan sekian. Wahada wahada sawa, wahada wadaka sawa. Ini dan yang tadi sama. Apa yang tadi? Ini kita muzara'ah, kamu mengelola, saya yang demikian. Tapi pokoknya hasilnya tiap bulan harus sekian. Bisa nggak demikian? Nggak bisa. Kenapa? Akan terjadi riba nantinya. Artinya dia berikan modalnya, suruh dia olah, tapi mau tidak mau, pokoknya saya harus dapat sekian. Kamu subur atau tidak subur hasil ladangmu, berbuah atau tidak berbuah, pokoknya tiap bulan sekian. Ini sama. Akan fasada al-mubarabah. Demikian pula fasada al-muzara'ah. Akan rusak muzara'ah. Wa aslul mubarabah fi sunnati al-muzara'ah wal-musaqah fakaifa yajuzu an yasihhu al-fara' wa yabtul al-asal. Akan mubarabah dalam sunnah al-muzara'ah dan musaqah fakaifa yajuzu an yasihhu al-fara'. Bagaimana mungkin faraknya yasih dibolehkan, wayubtil al-asal, dengan asalnya tidak boleh. Dalam al-Khattabi qaddasallahu ruhahu wa huwa tawjihun jalilun bila qalil. Apa yang dikatakan al-Khattabi tadi, yang kemarin kita bahas, itu adalah tawjihun jalil bila qalil, pengarahan yang bagus dengan lafaz yang ringkas, lafaz yang sedikit tapi betul-betul tawjih jalil, bimbingan yang sangat mulia. Bahwasanya muzara'ah itu boleh hukumnya dan menjadi tidak boleh kalau syarat-syaratnya tidak lengkap atau ada penghalang-penghalangnya seperti adanya kedzaliman padanya atau adanya ketidakjelasan atau adanya kecurangan, maka menjadi tidak diperbolehkan. Wa qala Syekh Syekhul Islam wal maqsudu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil musyarakah allati hiya qira'ul ardh bil ma'na al-'am idza tarata al-ghadr ardi minha zar'un makan bi'ainihi zar'un makan bi'ainihi. Berkata Syekhul Islam yang dimaksud bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang musyarakah, ya Syekhul Islam menyebutnya dengan istilah musyarakah, syirkah. Syirkah dalam bentuk qira'ul ardi. Syirkah dalam bentuk perkebunan, dalam bentuk pengelolaan tanah. Qira'ul ardh dengan pengelolaan tanah. Bil makna al-'am, dengan makna yang umum. Apa itu? Idza tarata li rabbil ardh minha zar'u makanin bi'ainihi. Kalau disyaratkan untuk si pemilik tanah salah satu tempat di perkebunan itu tertentu, itu enggak boleh. Maaf. sudah dibahas kemarin, satu tempat tertentu, ini ladang luas. Ini saluran air, mazianatnya, kemudian cabang-cabangnya, itu tanah. Terus perjanjiannya keluar kebun ini, dan yang di dekat mazianat di sini dan di sini, waljadaun itu muhair. Adil atau enggak adil, zalim atau tidak zalim? Zalim. Kenapa? Karena belum tentu. Bisa jadi yaslam ma'alal madianat, selamat apa yang di sisi irigasi ini subur, sedangkan yang lain hancur yang di sini karena terlalu jauh dalam keadaan panasnya tinggi. Maka yang selamat yang di sini saja, maka yang punya rabbul mal saja, punya pemilik kebun saja selamat, punya orang yang mengelola enggak dapat apa-apa. Ini kezaliman. Maka mestinya seperti syirkah, yaitu keuntungannya berapa? Bagi dengan persentase yang disepakati. Apakah setengah-setengah, setengah untuk kamu, setengah untuk saya? Maka jangan bicara yang di dekat Madianat ataupun yang jauh dari Madianat, yang di dekat Jadawil atau jauh dari Jadawil, apakah yang di Tawaki atau ala gari Tawaki, jangan ditentukan seperti itu. Seluruh hasil kebun ini berapa? Kalau sekian, 100, maka bagi dua, buat kami setengah, buat kami setengah, atau sesuai dengan perjanjian prosentasenya, 40-60 misalnya, bagi kamu 40, saya 60. Ini mesti akan dapat dua-duanya atau rugi dua-duanya, sama-sama. Itu namanya syirkah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musyarakah yang dilarang, musyarakah dalam bentuk pengelolaan tanah yang dilarang adalah kalau ditentukan untuk si pemilik tanah daerah tertentu atau batas-batas tertentu. Wal amr fi dzalika kama qala Al-Lais Ibnu Sa'ad. Dan yang demikian urusannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Sa'ad, yaitu Lais mengatakan bahwa yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah satu perkara yang kalau kita melihat dengan basirah, dengan ilmu, maka itu memang perkara yang zalim, perkara yang memang haram, yaitu kedzaliman-kedzaliman atau kecurangan-kecurangan. Waqad bayyana anna alladhi nahaa 'anhu an-nabi, telah dijelaskan bahwa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syai'un idza nadhara fihi dzul basirati bil halal wal haram, bahwa apa yang dilarang oleh Nabi kalau dilihat oleh seorang yang memiliki basirah, memiliki ilmu tentang yang halal dan yang haram, niscaya dia akan tahu bahwa perkara itu memang haram. Ini dilihat dari illatnya, dilihat dari syurutnya, dilihat dari berbagai macam kaitan-kaitannya, memang perkara itu perkara kezaliman, tidak boleh. Alhamdulillah, dengan ini tidak bertentangan antara hadis Hudayj yang juga dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim dan lainnya, dengan hadis Al-Bab, yaitu hadis Abdullah Ibn Umar Rasulullah SAW bermuzara'ah dengan Ahlu Khaybar ala syakri ma yakhruju minhu. وبهذا تبين أن المزارعة والمساقاة أقدام صحيحان جائزان. Maka dengan ini jelaslah bahwa muzara ataupun musaqa, kedua-duanya adalah akad bisnis yang diperbolehkan dan sah. وأن القول بجوازها, dan pendapat yang menyatakan bolehnya itu adalah pendapat jumhur ummah, kebanyakan para ulama, salafan wa khalafan, dulu maupun sekarang. Wa annahu amala amalul muslimin qadiman wa haditha, dan memang muzara'ah dan musaqa adalah satu perkara yang diamalkan oleh kaum muslimin sejak dulu sampai hari ini, sejak sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini mereka melakukannya. Faedah sedikit dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mengatakan al-jumhur yaqulun, bahwa jumhur berkata asyirkatu naw'an, syirkah itu ada dua macam, syirkatu amlak wa syirkatu uqud. Ada syirkat amlak, pemilikan, dan syirkat uqud, syirkah yang dalam bentuk akad. Syirkatu uqud aslan la taftaqir ila syirkatil amlak, bahwa syirkatu uqud sama sekali tidak membutuhkan syirkatul amlak. Kama anna syirkatul amlak la taftaqir ila syirkatul uqud, demikian pula syirkatul amlak tidak membutuhkan yang tidak berkait dengan syirkatul uqud. Wa in kana qad yajtami'an, walaupun kadang-kadang dalam keadaan bersama-sama. Di sana ada firqatul amlab dan juga ada firqatul uqud. Wal mudharabah firqatul uqud bil ijma, sedangkan mudharabah adalah firqatul uqud. Apa itu mudharabah? Firqatul uqud yakni memberikan modal kemudian diusahakan oleh orang yang kedua, maka itu adalah syirkat uqud. Sedangkan musaqah dan mudharaah, wa in kana min al-fuqara man yazum annahuma min bab al-ijarah, walaupun beberapa ahli fikih ada yang menganggap dengan za'am, dengan tidak tepat, bahwa itu adalah sewa menyewa, maka itu salah. Annahuma ala khilaf al-qiyas, dan mereka menganggap bahwa itu khilaf al-qiyas, maka itu keliru. Fas-shawab, yang benar adalah annahuma aslun mustaqil, bahwa itu adalah bentuk dasar jual beli yang berbeda dengan ijarah, yang tersendiri. Mustaqil artinya tersendiri, bukan ijarah, bukan sewa menyewa. Wa huwa min babil musyarakah, tetapi maksudnya adalah ke bab musyarakah, termasuk syirkah. La min babil ijarah, bukan dalam bab sewa menyewa, tapi maksudnya dalam bab syirkah. Wa hiya ala wibti qiyasil musyarakat, dan itu sesuai dengan qiyas musyarakah, dengan hukum-hukum yang berlaku pada syirkah. Cocok, persis sama. Cuma bedanya, kalau dengan nafgan, dengan akad pengelolaan atau pengusahaan satu harta, maka itu adalah syirkatu rukuh. Sedangkan pada ijarah, pada syirkah mudharaah dan mutaqah, maka itu adalah syirkah al-amlak. Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa dikatakan syirkat amlak? Karena seakan-akan kebun tadi dimiliki bersama. Ini kebun kita, saya yang punya tanahnya, kamu yang mengelolanya. Maka seakan-akan itu adalah kepemilikan bersama, seperti kamu urunan. Itu syirkat amlak namanya. Kamu urunan, kamu punya uang berapa, saya punya uang berapa, gabung kemudian beli satu barang, maka barang itu milik siapa? Ya syirkah. Milik kamu juga, milik saya juga, maka syirkah itu amlak. Tetapi kalau diberikan hartanya punya saya, ini harta punya saya, kamu kelola, maka dia kelola. Ini biasa dikatakan dengan syirkat uqud, karena ada akad, seperti akad jual beli, tetapi ini adalah akad pengelolaan. Kamu harus mengelola dan harus berupaya, berusaha dengan berbagai macam cara supaya mendapatkan hasil, nanti keuntungannya kita bagi dua. Nah, maka miripnya pengelolaan kebun tadi adalah pada syirkat amlak, tidak pada ijarah. Kata Syekhul Islam, walaupun ba'dul fuqaha yaz'um, walaupun beberapa fuqaha menganggap, kalimat za'am menganggap dengan salah, menganggap dengan tidak tepat, itu za'am. Yaz'um annahu min al-ijarah, padahal bukan ijarah. Kalau sewa menyewa, tentunya bayarannya harus ditentukan, dan tidak boleh bayarannya sesuatu yang belum berhasil, sesuatu yang belum muncul, itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.